Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al hadithu ats-tsamin wal arba'un. Hadis yang ke-48. An Aliin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama saghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatish syams wa fi lafdhin li muslim saghaluna 'anis salatil wusta salatil asri ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara au hasallahu ajwafahum wa quburahum nara. Dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkata pada perang Khandaq. Khandaq itu parit. Parit itu adalah tanah yang digali seperti aliran air yang biasanya kalau zaman itu dipakai buat persembunyian perang. Jadi sedalam panjang seseorang, setinggi seseorang. Jadi kalau berjalan tidak kelihatan. Ya khandaq. Dan ini dulu juga pernah kita lakukan ketika akhir-akhir dari darurat ketika Syiah Houthi mulai masuk ke Damaj. Jadi kita bikin khandaq dari kamar Uzab, di sana ada kamar khusus ya, bujang sampai ke masjid. Jadi setinggi badan. Nah, di atasnya lagi masih diberikan tumpukan-tumpukan pasir. Biasanya untuk menghindari anak panah atau khonas, ini para sniper. Nah, zaman itu sudah dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk siasat perang. Nabi berkata pada peperangan itu, ini perang Khandaq, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari sholat asar sampai tenggelam matahari. Masya Allah. Kalimat ini faedahnya sangat besar. Kalau seandainya Rasulullah SAW tersibukkan dengan sesuatu yang sifatnya darurat, perang, sampai mendoakan dengan doa-doa kejelekan, ketika sampai keluar waktu sholat, lantas apakah ada yang lebih darurat dari perang sehingga menyibukkan kita sampai sholat keluar dari waktunya? Nah, dalam lafaz Muslim, mereka orang-orang musyrik menyibukkan kami dari sholat asar, kemudian beliau melakukannya antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Ini pun jika memang terjadi demikian dan darurat, tetap ya tetap harus dilakukan tertib. Tetap dilakukan dengan tertib. Jadi asar dulu, maghrib, kemudian isya. Tidak boleh maghrib dulu, kemudian asar, kemudian isya. Tetap tertib. Jadi asar dulu, baru kemudian maghrib, setelah itu menunggu waktu isya. Walahu an Abdillah bin Mas'ud, dan masih riwayat Muslim, masih dari Na'am Muslim, walahu li Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, orang-orang musyrik dahulu menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tersibukkan dengan penyerangan-penyerangan dari sholat asar, tertahan sampai matahari memerah atau menguning. Memerah berarti sudah keluar mega, berarti sudah masuk waktu maghrib. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka orang-orang musyrik telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi ya ajwaf ini, semisal dengan rumah, karena ajwaf ini tempat yang terbuka jauh, dan juga kubur-kubur mereka dengan api, atau dalam lafaz yang lain hasa. Semoga Allah memenuhi ruang-ruang mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Taib gharibul hadith al-khandaq. Apa itu khandaq? Ukhdudun, ukhdud ya. Jadi galian-galian tanah yang memanjang. Hafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digali oleh Rasulullah wa sahabatuhu, dan para sahabat. Ahata bi shimali al-Madinah, yang mengelilingi ya shimal, ya, kiri dari Madinah, kota Madinah. Al-Munawwarah min al-Hurrah asy-Syarqiyah ila Hurrah al-Gharbiyah, dari mana? Dari arah timur ke barat. Jadi bikin parit dari arah timur ke barat sepanjang itu. Haitsu kanat jumu'ul adu tuhasiruhu, di mana perkumpulan musuh mengepung beliau dan para sahabat. Jadi beliau terkepung. Nah, di antara siasat perang beliau ketika terkepung seperti ini adalah bikin parit-parit. Supaya apa? Musuh-musuh ini tidak langsung mudah begitu saja apa, melakukan penyerangan. Taib. Ini siasat. Kapan? Tahun kelima dari Hijriah. Tahun kelima dari Hijriah. Athani, yang kedua, al-wusta, mu'annath awsat, awsat. Wusta ini adalah isim mu'annathnya dari awsat. Ya. Mainannya di luar, di luar aja. Siapa? Ilyas, di luar. Gak apa-apa, di luar. Nah, Jadi isim muannas jadi ausat musto. Wa ausatu asyai'i khiyaruhu. Jadi sesuatu dikatakan pertengahannya adalah terbaiknya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara hal itu adalah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, ikhyaron, umat terbaik. Tidak gulu, tidak ifrat, tidak tafrid. Jadi kadang kalimat wusta atau dalam bahasa kita tengah itu dimaksudkan adalah akhyar, terbaiknya. Qala al-ma'na ijmali, makna globalnya hadis yang kita baca. Syaghala al-musyrikuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil murabathah wa khirasatil madinah wa anfusuhum an salatil asri hatta ghabati syams, atau wa anfusihim. Orang-orang musyrik ya menyibukkan Nabi dan para sahabat. Kondisi saat itu kondisi yang harus waspada, karena sesuatu-waktu orang-orang musyrik akan melakukan penyerangan, menunggu ya kaum muslimin lengah, sehingga orang-orang musyrik menyibukkan Nabi dan para sahabatnya untuk terus berjaga-jaga di perbatasan. Ya, murabathah ini berjaga-jaga di perbatasan. Demikian pula menyibukkan diri-diri mereka dari sholat, sehingga apa? Tentunya dengan sebab kondisi yang genting tadi, ya mereka tidak bisa melakukan sholat pada waktunya. Kenapa? Jika mereka sholat dan barisan mereka lengah, akan diserang. Ya, sehingga dengan keadaan itu mereka sampai apa tersibukkan dari sholat-sholat mereka sampai apa waktunya keluar. Bukan berarti disengaja. Falam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu illa ba'dal ghurub. Dan Nabi tidak mampu untuk melakukan sholat asar dan juga para sahabatnya kecuali setelah selesai atau setelah matahari terbenam. Jadi mataharinya sudah terbenam dan itu adalah waktu sholat maghrib. Nah di situ baru bisa melakukan apa? Sholat. Ya, dan juga di antara hal yang kita atau muncul pertanyaan, kenapa Nabi tidak sholat khauf? Kenapa Nabi tidak sholat khauf? Ya, padahal dalam hadis yang lain Nabi alaihissalatu wassalam melakukan sholat khauf. Ya mungkin di situ keadaannya berbeda. Bisa jadi pasukan kaum muslimin sedikit, sehingga kalau setengahnya sholat, setengahnya berjaga-jaga, ya ini akan membuat nyali orang-orang musyrik kembali tumbuh dan menyerbu saat itu. Nah, baik. Atau sebenarnya mereka pengen sholat cuma karena kegentingan keadaan yang ada pada saat itu, sampai-sampai sholat khauf pun mereka tidak sempat karena mungkin mempersiapkan ya, sekian dan sekian dari apa kebutuhan-kebutuhan untuk apa melindungi kota Madinah saat itu. Baik, sehingga apa tersibukkan dari sholat ya asar sampai keluar waktu. Dan beliau tidak mengerjakan asar sampai masuk maghrib. Fada'a alaihimun nabiyu sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun mendoakan kejelekan. Da'a ala itu doa kejelekan. Kalau da'ali doa kebaikan. Fada'a alaihim, siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendoakan kejelekan buat mereka. An yamla'a ajwafahum. Ya. Dengan apa? Doa yang jelek. Ini meminta Allah untuk memenuhi ajwaf. Sebagian menyatakan perut, sebagian menyatakan ruangan-ruangan mereka, rumah-rumah mereka. Wa kuburahum nara, dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Jazaan ma'adzauhu wa sahabahu. Ya. Sebagai bentuk balasan doa kejelekan tadi atas apa yang mereka lakukan dari gangguan-gangguan terhadap beliau dan para sahabat. Wa saghaluhum 'an shalatil 'ashr allati hiya afdhalus shalawat, yang telah menyibukkan para sahabat dan beliau dari salat asar, yang mana salat asar adalah salat yang terafdol. Qala ikhtilaful ulama, para ulama berselisih. Ikhtilaful ulama fil muradi bil wusta, mereka berselisih apa yang dimaksud dengan kalimat wusta dalam hadis ini. Allati hafadzallahu 'alal muhafadzah 'alaiha, yang Allah ya menghasung untuk menjaga atasnya, ini atas salat wusta ini. Biqaulihi, dengan firman-Nya, hafidhu 'alas salati as-salat salawati wa salatil wusta, jagalah salat-salat kalian dan salat wusta. Ini athful khas 'alal 'am, mengatafkan sesuatu yang khusus pada keumuman. Disuruh menjaga setiap sholat yang lima waktu dan juga sholat wusta. Jadi sholat wusta ini bukan mimbab sholat lain dari sholat-sholat lima waktu, tapi apa? Menunjukkan bahwasannya ketika keumuman tadi disebutkan sebelumnya, kemudian setelahnya diambil dari satu keumuman tadi, menunjukkan bahwasannya itu adalah sesuatu yang utama. Sholat wusta asar termasuk di antara sholat lima waktu. Kenapa kok enggak dicukupkan dengan kalimat as-shalawat? Ini menunjukkan dari faedah lughawi bahwasanya sesuatu yang diambil dari keumuman sesuatu ini menunjukkan keistimewaannya. Surat Al-Baqarah ats-tsaminah wa tsalatsin ba'dal mi'atain. 238. Ala aqwalin katsiratin dzakaraha Syaukani. Perselisihan para ulama ini mencapai pendapat yang banyak yang disebutkan oleh Imam Syaukani sampai ala sab'ata asyara qawlan, sampai 17 madhab menafsirkan kalimat wusta sampai 17 pendapat. Wa dzakara adillatahum wa laisa bina hajah ila dzikri syai'in min dhalika khasyatal italah wa qillatal faidah al matlubah. Mereka juga menyebutkan dalilnya masing-masing mereka, tetapi di sini kita tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan ya perselisihan itu karena khawatir panjang dan faedah yang dimaksud tidak tercapai. Walladhi tadullu alaihi al ahaditsus sahihah as-sharihah, dan yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih yang jelas. Wa ilaihi dhahaba jumhurus salaf wal khalaf, dan kepada pendapat itu telah dipegang oleh para jumhur yang dulu maupun yang sekarang. Annal murada biha salatal asr, yang dimaksud dengan kalimat wusta adalah salat asar. Wa ma'ada hadzal qaul fa huwa dha'ifud dalalah sakitul hujjah, dan selain dari ucapan ini bahwasanya wusta itu bukan salat asar, maka itul hujjah, artinya hujahnya tidak kuat. Dan yang dirajihkan adalah ucapan jumhur, yang dimaksud dengan salatul wusta adalah salat asar. Qala ma yukhadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, annal murada bis salatil wusta, yang dimaksud dengan salat wusta salatul asr, yaitu salat asar. Lima ja'a fi sahihain an aliyin, berdasarkan dengan hadis yang datang dari Bukhari Muslim dari Ali radhiyallahu taala an. Qala, beliau berkata, kunna naraha al-fajra. Dulu kami melihat fajar. Kunna naraha al-fajra. Dulu kami menganggap wusta ini adalah salat subuh. pendapat kami. Ro'a terkadang bisa diartikan melihat, terkadang bisa diartikan dengan pendapat, bisa diartikan juga mimpi. Kalau di muta'addi dengan fi, ro'aitu fi. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai aku mendengar sendiri dari Rasul, beliau bersabda, yaumal ahzab, pada perang Ahzab, saghaluna 'anil salatil wusta salatul asr. Mereka menyibukkan kita di salat wusta, yakni salat asr. Wa qala Ibnu al-Athir, ini beliau ini termasuk ulama yang mutafannin dalam bidang bahasa. Sumiyatis sholat al-wusta, disebut dengan sholat wusta, li'annaha afdalus sholat wa'adhamuha ajron. Karena sholat yang paling afdal dan paling besar pahalanya. Walidhalika, oleh karena ini, khasat atau khusat, dikhususkan sholat itu bil muhafadah untuk dijaga, alaiha atasnya. Secara umum, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat lima waktu kalian. Berarti apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan diatafkan wasolatul wusta, wasolatul wusta. Pada salat wusta ada pada salat lima waktu. Kenapa kok disebutkan sendirian? Nah, sesuatu yang diambil dari keumuman, padahal dia masuk dalam keumuman tersebut, ini dalam kaidahnya adalah menunjukkan afdolnya perkara tersebut. Ini kaidah ataf pun juga ada, ya, kaidahnya. Yang kedua, jawazu ta'khiri sholati an waqtiha, bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Jawaz hukumnya. Kapan? Li'adami tamakkun min ada'iha, jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan tepat waktu. Nah, salisan, yang ketiga, wala'alla hadha, dan semoga ini, qabla an tusra'a sholatul khauf. Nah, ini jawabannya di sini ada. Bisa jadi perkara ini sebelum disyariatkannya sholat khauf. Tentunya yang demikian dilihat tarikhnya, tanggal munculnya, mana yang lebih duluan. Jika ini yang lebih dulu dari riwayat sholat khauf, ya berarti apa? Belum disyariatkan waktu itu sholat khauf. Adapun ketika ini diturunkan setelah khauf, berarti ini kejadian khusus. Jadi hadis pun ada yang terdahulu, ada yang kemudian hari. Jika ada sesuatu yang bertolak belakang, di satu sisi harus sholat khauf, satu sisi kok enggak sholat khauf, maka di sini tarjihnya bagaimana dilihat tarikh hadis tersebut, dilihat sejarahnya, mana yang lebih duluan. Kalau mampu digabungkan, gabungkan. Kalau enggak mampu, maka mana yang lebih kuat dari sanad, sisi sanadnya, setelah itu baru dilihat tarikhnya, sejarahnya. Nah, baru itu dirojihkan, diambil faedah kesimpulannya. Dan yang ketiga ini, bisa jadi kisah ini sebelum disyariatkan sholat khauf. Fa'innahum amaru ba'da dhalika bisolati bisolati rijalan warukbana, karena mereka diperintahkan setelah itu, setelah turunnya sholat khauf, dengan sholat baik berjalan maupun apa berkendara. Qala al-qadhi Iyad akharaha qasdan. Kalau qadhi Iyad berpendapat beliau mengakhirkan sholat asar ini dengan sengaja. Kenapa kok enggak sholat khauf? Berarti di sini kata beliau dua-duanya ini saat itu sudah turun. Ada syariat khauf, dan di dalam hadis ini beliau tidak melakukan sholat khauf. Ya, berarti sholat khauf sudah turun duluan. Oleh karena itu Qadhi'iyah berkomentar, beliau mengakhirkan sengaja. Wa sholatul khauf nasikhatun lihada. Ya, beliau mengakhirkan dengan sengaja. Afan tadi salah. Maksudnya apa kata beliau? Beliau dalam riwayat ini mengakhirkan asar sengaja. Kemudian muncullah sholat khauf berikutnya. Berarti apa? Sholat khauf muncul belakangan. Ini lebih dulu. Jadi riwayat ini lebih dulu, baru kemudian sholat khaufnya datang, perintahnya. Wa sholatul khauf, dan perintah sholat khauf, nasikhatun lihada, ini menghapus hadis ini dari sisi hukumnya. Artinya apa? Jika kalian ya pada satu keadaan seperti itu, maka kalian sholatnya khauf, jangan sampai diakhirkan keluar waktunya. Ini maksudnya. Jadi sholat khauf datang belakangan, dan hadis ini muncul ketika belum ada syariat apa sholat khauf. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, hadza aqrab wala siyama qad waqa'a 'inda Ahmad wan Nasa'i fi hadits Abi Sa'id anna dhalika kana qabla an yunzil Allahu fi salatul khauf. Aini. Dan pendapat ini kata Ibnu Hajar lebih dekat dengan kebenaran. Terlebih disebutkan dalam riwayat Ahmad Nasa'i dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hal itu terjadi sebelum turunnya atau sebelum Allah menurunkan tentang sholat khauf, tentang syariat sholat khauf. Farijalan aw rukbana, maka sholatlah kalian dengan berjalan atau dengan berkendara. Nah, di sini penjelasan yang cukup singkat namun jelas bahwasannya hadis ini muncul sebelum adanya syariat sholat khauf. Nah, setelah adanya syariat sholat khauf, maka yang demikian ini dihapus. Jadi tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya walaupun keadaannya demikian. Kenapa? Karena kalian boleh sholat dengan berjalan, kalian juga boleh sholat dengan apa? Berkendara. Seperti itu. Atau dengan cara apa? Yang di muka tadi. Jadi satu pasukan sholat, yang lainnya jaga. Nah, kemudian setelah hampir mendekati apa selesainya, mereka menyelesaikan sendiri, Rasul menunggu. Nah, setelah mereka salam, ya kemudian mereka bangkit, yang belum sholat masuk, Rasulullah pun bangkit. Kemudian Rasulullah atahiyat, mereka menyelesaikan rakaat terakhir, kemudian ketika gerakannya sudah sama-sama atahiyat, kemudian salam ya bersama-sama. Ini kalau memungkinkan seperti itu. Kalau enggak, maka dengan rijalan, dengan berjalan atau dengan berkendara. Baik, jadi apa kesimpulannya? Hadis ini ya datang sebelum disyariatkannya sholat khauf. Jadi beliau mengakhirkan dengan sengaja. Setelah datang sholat khauf, maka sholat ini menghapus ijtihad atau pengakhiran dengan sengaja pada kondisi seperti ini. Yang keempat, paham ya? Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Anna man dahila anis salati fi waktiha yusalliha idha dhakaraha. Barang siapa yang nasya ya, dahala atau dahila nasya, lupa dari sholat, maka waktu pelaksanaan sholatnya adalah ketika dia ingat, kapanpun ingat di situ langsung sholat. Ini khusus bagi yang lupa. Lupa sholat, oh belum, saat itu juga dia sholat wudhu, kemudian ambil ya tempat untuk segera sholat. Yang kelima, jawazu du'a ala dhalim biqadri dhulmihi li'annahu qisasun. Bolehnya berdoa kejelekan bagi orang yang berbuat dhalim sesuai dengan kedzalimannya, karena ini qisas ya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima i'tada 'alaikum. Barang siapa yang berbuat jelek, zalim kepada kalian, maka balaslah. Bimitsli ma i'tada 'alaikum, seperti kejelekan yang dia berikan. Ini boleh membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama, tidak boleh lebih. Jikalau kita mampu memaafkan, maka itu lebih baik. Jadi boleh membalas kedzaliman dengan kedzaliman, tapi tidak boleh lebih. Ya, contoh misalkan kita dipukul sekali, kadarnya kuat, maka kita membalas dengan kadar yang sama sekali, dengan sekuat yang kita rasa. Ya, takdirnya sesuai dengan ya, kemampuan masing-masing. Tidak boleh kita dipukul sekali, kemudian ya mukul, ya nendang, ya banting. Zalim antum. Jadi yang berbuat zalim terbalik sekarang. Ya. Nah. silahkan dibalas bagi siapa yang didolimi sesuai dengan kadar kedolimannya, tidak boleh lebih. Kalau mau maafkan maka lebih baik. Nah, karena dolimnya seseorang kepada kita kafarah, ya. Dolimnya seseorang kepada kita adalah kafarah dosa kita. Pahala tanpa berbuat, tapi cukup ya berat. Nah, jadi yang kelima ini bolehnya doa dengan kejelekan terhadap orang yang zalim. Yang keenam, qala al-ulama fihi dalilun ala adami riwayatil hadis bil ma'na. Di dalam hadis ini juga ada faedah, kata para ulama, di dalamnya ada dalil atas tidak adanya riwayat hadis bil makna, dengan makna. Balla budda minan nas al-warid, tetapi harus dengan konteks yang datang. Jadi di antara kaidah-kaidah meriwayatkan hadis indal mutaqaddimin, dari para ulama zaman dahulu, tidak boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Artinya apa? Lafadznya dibikin-bikin sendiri, walaupun maknanya mungkin sama dengan lafadz yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Itu tidak boleh. Paham ya? Misalkan Nabi mengatakan ya, innamal amalu binniyat. Ini nas yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasalam. Nas yang langsung keluar dari lisan beliau. Apakah lafaz ini boleh kita ganti dengan lafaz lain yang semakna dengan lafaz ini? Kemudian kita katakan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ya, kada wa kada wa kada, seperti ini seperti ini. Dari si makna persis seperti ini, cuma lafaznya beda, tidak boleh. Ya, jadi harus plek sesuai dengan apa yang dilafadzkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Taib, sehingga ketika ada seorang rawi yang lupa atau dia menambahkan tafsir dari ucapan beliau, ya, maka para ulama mengistilahkan dengan mudraj. Kalimat ini mudraj yang dimasukkan dalam lafaz Rasulullah. Biasanya nanti di situ disebutkan, ini kalimat ini sampai di sini, ini bukan ucapan Rasul, tapi mudraj. Ucapan sahabat yang dimasukkan dalam konteks hadis. Ya. Dan itu bukan hadis walaupun maknanya benar. Jadi betul-betul Islam terjaga, sampai lafaz hadis pun tidak boleh ditambah dan dikurangi walaupun maknanya sama. Tidak boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya. Adapun ketika menjelaskan boleh. Ya. Arti dari hadis ini atau makna hadis ini adalah demikian, demikian, demikian. Kenapa? Kalau enggak boleh dengan makna, ya repot. Sebagian hadis banyak yang enggak paham istilahnya. Seperti itu. Tapi kalau posisi periwayatan hadis, enggak boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau enggak hafal, enggak hafal. Enggak boleh tebak-tebak sendiri. Baik, apalagi masalahnya ini zaman-zaman periwayatan hadis. Sehingga orang yang tidak hafal hadis dikatakan dhaif, lemah. Selesai. Ini orang ini goncang, mutarib. Orang yang hadisnya kadang-kadang awalannya betul, akhirnya salah, ini mutarib. Ya. Yang dihafal innamal a'malu binniyat, ujung-ujungnya akhirnya kok beda. Ya, ini mutarib hadisnya, yang sepertinya sudah ditolak. Jadi orang-orang yang, ya, para ulama yang saat itu adalah orang-orang yang mencari riwayat hadis, betul-betul diambil dari orang-orang yang kuat hafalannya. Kalau di zaman kita ini sudah, ya, bukan zaman periwayatan, tinggal zaman membaca saja. Ya. Nah, qala Ibnu Mas'ud taraddada baina qawlihi mala'a aw hasha. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud ragu apakah Rasulullah mengucapkan dengan kalimat mala'a atau dengan kalimat hasya. Padahal makna mala'a dengan hasya ini satu. Ya. Sampai-sampai dalam lafaz pun harus sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Walam yaqtasir ala ahadil lafdain. Beliau tidak hanya mencukupkan satu lafaz saja, tetapi dua lafaznya dipakai semua. Mati hadihima fil makna. Bersamaan dengan kedua dari lafaz ini maknanya sama, mala'a ya hasya. Itu. Seperti kalau dalam penulisan di sini, ya, kalau antum di situ bukunya berwarna, itu yang mudraj, yang tafsiran dari rawi itu tidak ditulis dengan tinta merah. Seperti saghaluna an salatil wusta, ya, tanda apa? Coret salat al-asr. Ini bukan ucapan Rasulullah. Ya, bukan ucapan Rasulullah salat al-asr. Ini adalah tafsiran dari rawi itu sendiri. Kecuali yang disebutkan oleh siapa tadi, Ali. Ketika perang Ahzab, Rasulullah sendiri yang mengucapkan saghaluna 'anish salatil wusta salatil asri. Ya. Ini nas dari beliau, yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asr. Yang mengucapkan adalah Rasulullah sendiri. Bukan mudraj, bukan masukan dari ucapan rawi. Ini diantara apa? Faedah-faedah hadithiyah yang semuanya dibahas dalam ilmu hadith. Ya, seperti di awal-awal baikuniyah. Ya, kemudian berikutnya mustalah hadith. Ya, mauqidah. Dan lain sebagainya. Dibahas semuanya ini dalam kitab-kitab itu. Detail oleh para ulama. Karena ini masalahnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Adapun ketika dia ingin menyebutkan dengan makna, maka tidak boleh dalam bab riwayat. Artinya ketika dia menyampaikan riwayat, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, qala fulan an fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah, Rasulullah berkata kada wa kada, harus plek dengan ucapan Rasulullah. Tidak boleh dirubah dengan lafaz yang lain walaupun maknanya sama. Lafaz yang maknanya sama, rawi bingung apakah Rasulullah ngomong ini atau ini, padahal cuma satu kalimat itu, maka disebutkan semuanya kalau dia bingung. Ya, taib. Seperti mala'a dan hasya tadi, padahal cuma satu konteks, satu kata. Ya, bagaimana kalau sekian kalimat? Nah, ini betul-betul amanahnya mereka, para ulama, dalam hal penyampaian hadis. Nah, syahidnya kita masih pada bab apa ini? Masih pada bab waktu-waktu sholat. Nah, di situ apa? Akhir dari sholat asar adalah ketika matahari tenggelam. Dan awal maghrib adalah ya ketika apa? Muncul syafaq ahmar, mega merah yang ada di ufuk barat. Nah, di situ syahidnya, tetapi di sini kita di berikan faedah-faedah apa yang terkait dengan hadis-hadis ini. Sebenarnya faedah hadis ini banyak ya. Kalau kita baca di sahih apa? Kitab Fathul Bari. Naam. Atau kitab Sahih Muslim, Syarah Al-Minhaj, kita akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Tetapi itu insyaallah pada babnya, dan yang terpenting adalah faedah yang beliau sebutkan sebagai adillah, dalil-dalil tentang seputar waktu-waktu sholat. Nah, bisa dipahami ya, insyaallah. Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Lanjut. Diringkas maksudnya dua rakaat. kalau yang ditanya Kak, ditanyakan apakah diringkas atau tidak. Di sini tidak ada riwayat. Cuma kita kembali ke kaidah umum bahwasanya qasar itu illahnya ketika safar. Qasar itu illahnya diperbolehkan untuk diqasar ketika safar. Ini sepakat para ulama. Tapi kalau jamak antara dua sholat, jamak ya, mengumpulkan dua sholat di satu waktu, ima takdim atau takhir, itu lebih luas. Tidak hanya safar saja. Kita sakit, silahkan dijamak. Misalkan kita pasca operasi, keluar masuk kamar mandi setiap saat, setiap hendak sholat, berat tentunya. Maka silahkan duhur dengan asar dijamak. Kalau sempatnya di duhur dia sholat, sholatnya dengan asar sempurna, tapi 4-4 ya, 4-4 maghrib dengan isya 3-4 sempurna. Nah, kalau dia safar boleh qasar, boleh jamak 2-2 3-2 kalau maghrib dengan isya. Nah, itu kita kembalikan ke kaidah umum tadi. Kalau misalkan perang itu Rasulullah keluar kota, berarti kan safar. Berarti ya dua. Dia sholatnya berapa? Dua. Kenapa? Karena Rasulullah safar dalam peperangan ini. Jadi kalau beliau mukim di Madinah dan diserbu, maka tetap apa? Di situ beliau itmam dalam mengerjakan sholat, ya, sesuai dengan waktunya. Asar dalam hal ini berarti 4. Baik. Itu yang dimaksud? Itu. Nah. Betul. Baik. Kalau sudah dimaafkan berarti gugur haknya. Gugur haknya. Artinya dia sudah merelakan. Berarti dia sudah tidak dapat di sini dari pihak yang bersangkutan, kisosnya sudah gugur. Ya, antara dia dengan Allah gugur. Kenapa? Yang di apa? Perbuatan zalim sudah memaafkan. Maka dikatakan apa dalam satu hadis yang artinya adalah maaf ya, sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi permintaan maaf kecuali amal-amal kalian. Lupa, nah hadis ini ma'ruf ini. Nah, apal cuma lupa menghadirkan. Nah, artinya apa? Berarti kalau orang berbuat dolim, kemudian yang dolimnya memaafkan, selesai sudah urusannya antara dia dengan yang bersangkutan, kemudian dosa antara dia dengan Allah. Sehingga kalau kita berbuat dolim, minta maaf. Artinya apa? Kalau misalkan dia sudah minta maaf atau yang bersangkutan memaafkan, selesai haknya. Kecuali kalau bentuknya adalah pinjam-meminjam, beda lagi. Kayak gitu. Kalau misalkan dia pinjam barang rusak, ya, tetap diganti walaupun yang meminjamkan minta maaf, sudah memaafkan, saya maafkan tapi tolong diganti, ya diganti. Antara dia dengan Allah gugur sudah. Ya, tapi antara dia dengan yang bersangkutan tetap di kok dia sudah maafkan. Ya, kita enggak tahu maaf dia maafkan kita atau enggak. Yang penting kita minta maaf kalau kita berbuat zalim seperti itu. Nah. Dan dia dapat pahala. Kecuali kalau dia bilang saya maafkan tapi mudah-mudahan nanti dibalas sama Allah, ya berarti antum maafkan dari sisi ini saja. Kalau sudah maafkan ya sudah maafkan, lepas sudah, Allah juga maafkan dia. Tapi kalau masih ditambahkan kalimat saya sih memaafkan tapi mudah-mudahan dikisos nanti dapat Allah, ya berarti itu enggak memaafkan. Nah, berarti antum tetap masih mengharapkan balasan kan gitu. Berarti antum enggak dapat pahala di sini. Ya. Sehingga Rasulullah menyatakan apa? At-tadruna amal muflis? Kamu tahu siapa yang bangkrut? Orang yang datang di hari kiamat dengan sholat, dengan sedekah, dengan puasa, dengan sekian dan sekian. Faqad daraba hadza wa akhadha mala hadza. Ya, dia mukul ini, ngambil ini, berbuat zalim ini dan itu, datang orang yang dia zalimi. Kenapa? Berarti dia belum maafkan yang zalim ini. Yang dizalimi belum maafkan dan yang zalim belum minta maaf, sehingga masih datang. Ya, kalau dimaafkan gugur sudah. Nah. Iya. Enggak perlu. Cukup dia misalnya step apa ya, kalimatnya umum aja. Kalau ana salah ya ana mohon maaf, selesai sudah. Berarti setiap salah masuk di situ. Kalau dia mau merinci labas kalau dia ingat. Enggak ada larangan. Kadang orang maafkan seseorang itu dia yang tahu rinciannya. Gitu loh. Dia maafkan seseorang tahu rinciannya. Kalau orang yang minta maaf sudah secara umum aja, saya minta maaf dari kesalahan. Apapun kesalahannya masuk. Seperti itu. Apapun kesalahannya masuk. Kisos ini balas membalas gitu ya. Boleh membalas. Dan orang balas itu banyak keadaan. Dia mampu tapi tidak membalas. Dia tidak mampu tapi dia tidak mampu dan enggak mau membalas. Kalau yang pertama ini betul-betul maafkan, kalau yang kedua ini pengecut karena tidak mampu. Kalau dia mampu mesti balas. Misalkan orang gede cita anak kecil, dia mau balas cuma aduh kecil ini. Ya, berarti bukan karena ini keterpaksaan, ketakutan. Seperti itu. Artinya kalau dia sudah maafkan ya mudah-mudahan Allah ampuni dia, begitu. Kenapa? Hak kita sudah kita gugurkan untuk kisos. Wallah alam sawab. Tabna tafilahna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.